الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-157 dan setelahnya dari surah Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum." Wala in qutiltum fi sabilillah, seandainya kalian mati, terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, di medan perang membela agama Allah Subhanahu wa taala, artinya kalian mati syahid dalam keadaan peperangan, atau meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan la maghfiratum minallahi wa rahmah, niscaya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, yang akan menghapus dosa-dosa kalian. La maghfiratum minallahi wa rahmah, dan juga rahmat untuk kalian, itu lebih bagus daripada apa yang mereka kumpul-kumpulkan. Yang dikumpul-kumpul oleh manusia ini adalah harta benda. Baik. Harta benda dan urusan duniawi. Itu yang dikumpul-kumpulkan oleh orang kebanyakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai kalian orang-orang yang beriman, seandainya kalian Tayyib Ahsan. Afwan ana salah baca tadi. Di ayat yang ke-148 kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin." يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala di dunia ini dan pahala di hari akhirat untuk orang-orang yang sabar, sabar dalam peperangan. Barakallahu fikum. Karena sebelumnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin." Ketika mereka berperang, mereka banyak berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tadarru iltija ila Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mempahalai mereka, orang yang jihad fisabilillah. Dipahalai mereka di dunia ini dan diberikan kenikmatan di hari akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang melakukan ihsan. Ihsan, perlakuan baik atau perbuatan baik dengan makna yang lebih luas tentu. (Tuh) Setelahnya di ayat yang ke-149 kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan syariatnya. Intuti'ul ladina kafaru, kalau atau jika sekiranya kalian mentaati orang-orang kafir, mengikuti maunya mereka, keinginan mereka, propaganda mereka, program-program mereka. Ini Allah yang mengatakan. Barakallahu fiik. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mentaati orang-orang kafir, pada apa yang mereka inginkan, yarudukum ala aqabikum, mereka akan menjadikan kalian murtad. Dan memang orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah ridha dengan kaum muslimin. Walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara terhadap kaum muslimin sampai kaum muslimin ini mengikuti agamanya Yahudi, agamanya Nasrani. Yang menyatakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemurtadan ini sangat gencar sesungguhnya dilakukan dengan terang-terangan atau terselubung. Terbeberkan data dan fakta atau tidak, inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala maha benar dengan ucapannya. Baik. Dan ketika daerah itu daerah miskin atau daerah terpencil, maka pemurtadan gencar di sana. Barakallahu fiik. Ketika ilmu agama ini, syariat ini minim di satu tempat, maka begitu cepat mereka mendatangi tempat itu dan melakukan proses pemurtadan dengan iming-iming pemberian ini, pemberian itu, santunan ini, santunan itu, bantuan ini, bantuan itu. Wahada wakil. Subhanallah. Yang jelas Allah mengatakan ini, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yarudukum ala aqabikum. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Mereka sangat berangan-angan. Jika sekiranya kalian wahai kaum muslimin kembali kafir sama seperti mereka, sehingga kalian sama dengan mereka. Yarudukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin, yang dengannya kalian akan berbalik menjadi orang-orang yang merugi. Ketika kalian barakallahu fikum berada di atas Islam ini, di atas ketauhidan ini, di atas al-haq ini, maka itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Mati di atas keislaman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Islam sebagai agama. Barakallahu fikum. Muhammad sebagai nabi dan Allah sebagai sesembahan. Subhanallah. Ini bukan barang mainan yang orang mau pindah agama, besok pindah lagi, besok pindah lagi, besok pindah lagi. La haula wa quwwata illa billah. Kedengaran begitu gampangnya orang berpindah-pindah. Padahal dalam syariat kita ini Allah telah, Rasul telah mengatakan, mambaddala dinahu faqtuluhu. Siapa yang merubah agamanya, mengganti agamanya, maka bunuh dia. Jadi hukuman yang semestinya ditetapkan dan diterapkan atas para murtadin adalah al-qatl. Dibunuh. Tapi yang menegakkannya adalah pemerintah kaum muslimin. Karena kalau tidak akan terjadi fawda, yakni kekacauan. Maka pemerintahlah yang harus menangkapnya dan mengamankannya dan menegakkan hukum atasnya. Barakallahu fikum. Intutiul ladzina kafaru yarudduukum ala aqaabikum fatanqalibu khasirin. Kalau kalian mentaati orang kafir, kalian akan murtad. Barakallahu fikum. Betul-betul murtad berpindah agama atau sama sekali tidak lagi beragama Islam walaupun masih mengaku muslim. Tinggal namanya tok, isinya sudah tidak ada. Masya Allah. Ini yang sering dikita ulang dan ulang. Dan ini yang harus ada dalam keyakinan kita, bahwa hanya agama Islam yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan jangan terkecoh dengan slogan-slogan, jangan merasa yakin benar sendiri. Baik. Haruskah yakin kita bahwa hanya Islam yang benar, yang lainnya tidak? Kapan Anda ragu dengan ini berarti Anda bukan mukmin. Baik. Karena sebagian orang mengatakan, merasa benar sendiri. Lah, kita harus merasa benar sendiri. Kita sebagai seorang muslim. Karena Allah telah menyatakan, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami diinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa mencari agama selain Islam untuk dia anut, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang menyatakannya. Baik. Fala yuqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk orang-orang yang merugi nanti di hari akhirat. Seandainya agama ini semuanya benar, barakallahu fikum, tidak perlu repot-repot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang, barakallahu fikum, memerangi musyrikin, memerangi kufar, tidak perlu. Barakallahu fikum. Tidak perlu Rasulullah SAW mengajak kepada Islam kalau memang semua agama adalah benar. Subhanallah. Seorang muslim harus yakin dengan agamanya dan tidak pernah boleh ragu sedikit pun. Harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Barakallahu fikum. Kapan ada keraguan, maka dia berada di pihaknya orang-orang munafikin. Baik. Nampaknya dia sebagai muslim, tapi sebenarnya dia kufar. La haula wa quwwata illa billah. Justru karena tidak berlakunya lagi semua agama, agama samawi lebih khusus, maka Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak semua. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak mereka semua. Ya ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, ta'alu, mari ke dalam Islam. Ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, pada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian sesungguhnya. Cuma kalian sudah menyimpang, melenceng. Apa itu? Alla na'budu illallah. Tidak boleh kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dan tidak ada seorang pun di antara kita menjadikan sebagian yang lainnya sebagai tuhan sesembahan. Fa in tawallau, kalau mereka enggan untuk ikut dalam Islam ini, faqulu syahdu bi anna muslimun. Sampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya kamilah orang-orang yang mau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Islam sebagai agama. Baik. sangat mengerikan kalau ada orang masih berpendapat bahwa semua agama benar, sementara dia sebagai seorang muslim. Barakallahu fikum. Sementara Allah telah mengatakan inna dina indallahil islam. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwa tidak akan pernah bisa masuk surga illa nafsum mu'minah. Kecuali jiwa yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan telah sesat orang yang meyakini adanya jalan keselamatan selain jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini harus menjadi keyakinan kita, barakallahu fikum, terus-menerus. Kemudian kita berdoa senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antar. Wahai Rabb kami, jangan kau palingkan hati kami dari kebenaran ini setelah engkau berikannya kepada kami sebagai petunjuk. Baik, minta kekokohan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang murtad bukan sedikit. Bahkan ada orang yang sudah haji bahkan dianggap ustaz. Baik, sudah jadi ustaz, murtad, jadi pendeta. Yang menghujat Islam dan kaum muslimin. Barakallahu fiik. La haula wala quwata illa billah. Jadi, maka kita minta memohon senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya tetap kokoh di atas keimanan, di atas keislaman. Baik. Dan termasuk doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Barakallahu fikum. Kokohkan, kuatkan. Karena propaganda untuk berpaling dari kebenaran ini sangat kuat. Baik. Dan orang yang kokoh adalah orang-orang yang dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Bahkan Allah adalah pelindung kalian dan dialah sebaik-baik penolong. Baik. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan asbab agar supaya tetap kita di atas al-haq ini. Atas agama ini. Tidak goyah sedikit pun dan tidak ragu sedikit pun tentang kebenarannya. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.